بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pembatal keislaman keberapa sekarang? Ke-6 kan? Halaman 149. Yang mana harga? Ayo, fadal harga, baca. Kemudian kata Syekh bin Baz, wahakada demikian pula lah, man istahza'a bid-din, barang siapa yang mengolok-olok agama ini, ya, dan menjadikan agama ini sebagai olok-olok, ya, hukmuhu hukmuhum wa kufruhu kufru akbar, maka hukumnya seperti hukum mereka, hukum orang-orang yang telah mengolok-olok agama ini. Baik, maka kekufurannya adalah kufur akbar. Syekh bin Baz telah menjelaskan di awal-awal, tidak ada uzur bil jahal bagi yang mengolok-olok, karena olok-olok itu timbul akibat juhud, penentangan, inat. Kalau orang bodoh enggak ngolok-olok, tanya. Kalau orang bodoh diam, gak komentar, dia bertanya minum. Ya barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya, kalian mengolok-olok, jangan kalian minta uzur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Wahakada law istahana bi syai'in mimma 'azzamahu Allah ihtiqaran lahu wa izdira'an lahu. Demikian pula seorang yang meremehkan sesuatu hal dari yang Allah agungkan, ya, karena ihtiqaran, karena menghinanya, wa izdira'an, karena meremehkannya. Izdira masdar dari izdara yazdari, izdiraan, meremehkan. Wazdiraan lahu, karena meremehkannya, ka ayyastahin, ya, seperti orang yang meremeh, yang merendahkan bil mushab, awyabulani, atau mengencingi mushab. Na'udzubillah. Ini ngeri, ini ngeri. Mushab diinjak-injak, mushab dilempar ke tong sampah, itu kufur, ya, ikhwan. Ya. Nauzubillah. Tadi bacanya apa harga antum? Au ya bulani terus. Nah, ya tahu apa maknanya? Hah? Ya, malas terjemahinnya ya. Saya malas terjemahinnya. Pokoknya artinya begitu. Dia melakukan hal tak senonoh di atas Al-Qur'an. Ya. Dia melakukan hal tak senonoh. Saya enggak tega saya terjemahinnya. Allah musta'an. Au ya. Tadi bacanya apa harga berikutnya? Hah? Apa maknanya harga? Hah? Duduk. Dari qa'ada. Ya. Dia menduduki Quran. Duduk di atas Quran secara sengaja. Au ma asbaha dzalik atau yang semisalnya. Istihanatan bihi. Karena dalam rangka merendahkan Quran tersebut, ya, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Di annahu bidzalika yakunu mutanaqqisan lillah muhtaqiran lahu. Karena orang tersebut kalau begitu dia jadi orang yang merendahkan Quran, meremehkan Quran. Di anna al-Quran kalamuh, karena Quran itu adalah kalamuhu, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman istahana bihi faqad istahana billah. Siapa yang merendahkan Al-Qur'an berarti merendahkan Allah. Dibaca di footnote-nya itu harga. Hah? Ghairu al-muta'ammidi. Ibn Taymiyah menyatakan di Majmu' Fatawa mengenai orang yang merendahkan Al-Qur'an istihanatan bihi karena meremehkannya, hadal wasfu lil bayan wal idah. Ini sifat ini untuk menjelaskan, semakin memperjelas. Laisa qaidan, bukan batasan fil hukum, dalam hukum ketika kita memvonis. Illa in urida bihi ikhraj ghairul muta'ammidi wal mukrah. Namun yang dimaksudkan di sini ini untuk mengeluarkan vonis kepada orang yang tidak sengaja meremehkan Al-Qur'an. Ya, atau mukrah dipaksa wanahnya dan semisalnya. Ya, jadi kalau ada orang sengaja merobek-robek Quran, melemparkan Quran ke tong sampah, menduduki secara Quran dengan sengaja, maka kafir dia. Ada juga yang enggak sengaja. Dia pikir kertas gorengan. Dia buang ke tong sampah. Ternyata kalamullah. Orang yang seperti ini enggak tahu dia. Dia pikir itu kertas gorengan, bungkus cabe. Ya, ya udah dia buang ke tong sampah. Ada yang lihat, antum kemarin buang Quran ke tong sampah. Ah, mana ada? Iya. Yang lapan itu bungkus cabe, itu Quran. La ilaha illallah. Istighfar dia. Kena hukum enggak murtad? Enggak ada. Karena dia enggak tahu itu. Bukan enggak tahu hukumnya, enggak tahu itu adalah Quran. Atau enggak sengaja. Paham enggak sini? Dia enggak sengaja. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata di Kitabul Iman halaman 57, wa nadiru hadza qauluhu ta'ala, yang serupa dengan ini firman Allah Ta'ala, istajibu lillahi wa lirrasul. Ya, penuhilah. Ya, penuhilah panggilan Allah dan Rasul, idza da'akum, apabila Allah dan Rasul menyeru kalian, lima yuhyikum, kepada suatu hal yang akan menghidupkan kalian. Ya, wa huwa la yad'u ila dalik. Ya. Dan Allah tidaklah menyeru kecuali untuk yang demikian saja. Ya, yang tercantum dalam ayat ini. Wa taqyidu huna, ya, lihat maksudnya. Pembatasan di sini la mafhuma lahu. Artinya bukanlah ada mafhum mukhalafahnya di sini nanti. Ya. Bukan ada mafhum mukhalafah. Ngerti enggak mafhum mukhalafah? Ya, pemahaman terbaliknya. Pemahaman terbaliknya. Tayyib barakallahu fikum. Wa dzakara amsilatan ukhra. Ibnu Taimiyah pun juga memberikan contoh-contoh yang lain. Wa taqyidu fi jami'i hadzal bayan wal idah la li ikhraji wasfin akhar. Nah, batasan pada seluruh penjelasan dan ya, idah bayan ini maknanya sama penjelasan ini, itu bukan mengeluarkan sifat yang lain. Ya, bukan mengeluarkan sifat yang lain. Tayyib barakallahu fikum. Lihat di situ, walihada yakulu minan man yakulu minan nuhat. Oleh karena itulah para ulama alinahu menyatakan asifat fil ma'arif li taudih la li takhsis. Sifat atau na'at yang menyertai isim ma'rifat itu maksudnya untuk taudih, bukan untuk mentakhsis. Ja'a Zaidun al-arifu, ja'a Zaidun, ya, al-fadilu. Zaid yang mana? Al-fadil. Ini fungsinya untuk mentaudih. Ya. Baik. Wa fi an-nakhirat litakhsis. Kalau na'at pada nakhirat baru untuk mentakhsis. Ja'a rajulun. Rajulun fadilun, baru mentakhsis. Mengkhususkan. Yakni fil ma'arif la tahtaju ila takhsis. Adapun kalau di dalam ma'rifat tidak butuh kepada takhsis. Baik, kita kembali. Ya. Kembali kepada permasalahan. Fadhal, dibaca sini. Ya, Faris. Dakwahu alimana, maf'ul dari dakwah. Anna dakwahu alimana wa'abilatuh, wa anna mulai sa'indahu imanuh, yahjuzuhu. Yahjuzuhu anil istizai bimadakaro. Bimadukiro. Terus? Wa'abilatari yuhinul mustafa. Ahana, apa mudarinya? Yuhinul nam, terus? Yuhinul mustafa, au yal. Yulat. Yulat tih. Yulat tihu bin najasati aw yajlisu alaihi wa ya'lamu annahu kitabu wadi. Fa inna hadha dalilun ala anna hadha rajula la imana lahu. Wa inna ma yadda'i al-imana walau kana indahu iman sahihun la hajazahu an hadha al-amali alladhi yujibu kufrahu. Wa akadha man istahza bil rusuli bi anna istihza'ahu bi aw ba'dihim dalilun ala anna imanahu laysa bisahihin bal huwa da'wa wa ala hadha yaqulu baqiyatu umuri allati taqaw minan nas. Na'am. Kemudian Syekh Ibn Baz menyatakan, man yastahzi'u billah, siapa yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, aw bi rasulih, atau mengolok rasulnya, aw bil jannati wan nar, atau mengolok-olok surga neraka. Ini kayak yang kemarin ini ya. Ada artis zindik, mulhid, lonte, murtad. Ya. Lengkap udah semua. Fasikoh. Ya. Yang kemarin ngeledek-ngeledek Habib, ya. Rizik. Ya. Fasiqoh murtad. Murtad dia. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau dia bilang gak murtad itu ajib. Nah, kalau dia bilang gak murtad itu dia ajib. Nah, dia melakukan kemurtadan yang lain. Kata dia, saya gak butuh-butuh amat masuk surga, gak apa-apa di neraka. Temu artis-artis terkenal, ya dan bilang. Temu ini, temu itu, disebutlah artis-artis. Na'udzubillah, ini enggak boleh. Ya. Nah, para fuqaha Syafi'iyah dan seluruh fuqaha mazhab juga menyatakan enggak boleh menjadikan ukubat, hukuman pahala sebagai olok-olok. Ya, mau ketawa takut dosa. Dia olok-olok tuh dosa. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Minhajut Thalibin. Nah, di kitab Muridah dan di seluruh buku-buku fikih. Mau ketawa takut dosa. Dosa dijadiin olok-olok. Kan dia dalam rangka ngolok-olok tuh. Ngeledek-ngeledek orang lain, mau ketawa takut dosa. Allah musta'an. Ini bahaya kayak begini. Ya. Dan olok-olok mengolok-olok Allah dan Rasulnya, mengolok-olok agama itu ijma' ya ikhwah, kufur. Ya. Kufur. Itu ijma. Ya. Sampai-sampai Imam ya Ibnu Munzir menyatakan ijma'ah awamu ahli ilm ala ahadi man sabba nabi al-qat ala anna hadda man sabba nabi al-qatlu. Ya. Para ulama bersepakat siapa yang mengolok-olok mencela nabi hukumannya adalah hukuman mati. Ya, hukuman mati. Maka kafir orang yang mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Rasul, mengolok Islam. Ya. Dan kafir pula orang yang tidak mengkafirkannya. Siapa yang ngomong? Syekh Suhaimi, ulama di Madinah. Kalau ada yang orang mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Islam, mengolok Rasul, mengolok Allah, tidak dikafirkan, kata Syekh Suhaimi, itu enggak cukup jadi murji. Orang ini bukan murji, murtad. Siapa itu yang enggak ngabirin? Ini bukan perkara main-main ya. Maka perkara takfir itu bagian dari iman. Ada Yahudi Nasrani enggak kita kafirkan, kita yang kafir. Ya. Jangan sampai takut dari serampangan mentakfir jadi kafir. Ya, mesti seimbang. Jangan serampangan dalam mentakfir sebagaimana kebiasaan kaum Khawarij. Dan serampangan dalam apa dan juga tidak mau mengkafirkan, ini bahaya. Ini perkara yang ijma ya, ini para salaf itu semua ijma, nggak ada itu diskusi lagi terkait hal ini. Ya, kalau ada pembahasan-pembahasan itu bukan dari salaf, ya dari omongan orang-orang zaman sekarang yang nggak perlu didengerin. Ya, iya dan billah. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Tadi mana? Hah? Dia mengolok-olok surga atau neraka atau mengolok-olok Quran wa ma asbaha dzalik atau yang semisalnya fa innahu kafirun ijma'an. Ini lihat kata Syekh bin Baz. Maka dia kafir berdasarkan ijma'. Enggak ada silang pendapat lagi. Li'anna hadzal istihza'a wa tanaqqusa. Karena olok-olok ini perendahan dia terhadap Al-Quran, terhadap surga, neraka, terhadap Allah, Rasulnya. Dalilun itu adalah bukti ala anna da'wahu al-imana batilatun. Bahwa klaim dia, dia memang klaim mendaku-daku beriman itu pendakuannya batil. Kalau orang beriman gak mungkin mengolok-olok agamanya sendiri. Wa annahu laisa indahu imanun yahjuzuhu 'anil istihza'i bima dzukira. Dan itu adalah bukti bahwasanya dia tidak memiliki iman. Kalau dia memiliki iman, yahjuzuhu 'anil istihza', maka iman itu akan mencegah dia dari mengolok-olok sesuai dengan yang tadi disebutkan. Wa hakadan ladzi yuhinul mushaf. Demikian pula orang yang merendahkan mushaf. au yulatikhuhu, atau yang melumuri mushaf bin najasati dengan najis, au yajlis alaihi, atau sengaja duduk di atas mushaf, wa huwa ya'lam annahu kitabullah, padahal dia tahu itu adalah kitabullah. Fa inna hadza dalilun ala anna hadzal rajul la imana lahu, maka ini adalah bukti bahwa pria tersebut, orang tersebut enggak punya iman. Wa inna ma yad'il imana, dia cuma ngaku-ngaku iman. Walau kana indahu imanun sahihun la hajazahu an hadzal amal, seandainya dia punya iman yang sahih, yang benar, tentu keimanan tersebut akan mencegah dia dari perbuatan tersebut, alladhi yujibu kufrahu, yang dapat menyebabkan kekufuran dia. Wa hakadha man istahza'a bir rusuli, demikian pula orang yang mengolok-olok para rasul, li'anna istihza'ahu bihim, karena mengolok-olok para rasul, au yubghiduhum, atau membenci para rasul, dalilun ala anna imanahu laisa bisahihin, itu adalah bukti bahwa imannya tidak benar. Bal huwa da'wa, itu hanya pengakuan. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, yuqasu, dianalogikanlah, dikiaskanlah, baqiyatul umuri, perkara-perkara yang lain, allati taqa'u aminan nas, yang sering terjadi di antara manusia. Ya. Sampai-sampai di kitab fikih madzhab Syafi'i yang menerangkan tentang pembahasan murtad, namanya kitabnya Al-Ihlam biqawatil Islam. Pembahasan murtad dalam madzhab Syafi'i itu semua sampai mengolok-olok gunting kuku. Kita disyariatkan menggunting kuku di hari Jumat. Diolok-olok, yang olok-olok kufur. Apalagi kalau ngolok-olok jenggot, celana cingkrang, ngolok-olok cadar. Ya, ngolok-olok cadar. Ngolok-olok apa lagi? Ya, jenggot diolok-olok. Ini sunnah. Nasnya sharih. Jenggot itu. Celana di atas mata kaki, nasnya sharih. Mau hukumnya sunnah kek, wajib kek. Mau pakai takyid wajib yang kalau asal enggak sombong kek, apa kek. Semuanya ada nasnya. Hatta ulama yang menyatakan enggak wajib cingkrang selama enggak sombong, itu pun mengakui hukumnya sunnah. Berarti ada hukumnya. Ini jangankan yang sunnah, yang mubah aja diolok-olok kufur. Ya, yang mubah aja diolok-olok kufur. Apa yang mubah, misalkan poligami, ditentang-tentang, diolok-olok, bisa kufur. Ya. Ini makanya masyarakat perlu edukasi kayak gini. Ya. Makanya kalau sampaikan ke masyarakat ini, jangan temanya maulid mulu, siroh maulid, maulid barjanji mulu. Masyarakat diajarin yasinan terus, diajarin dong makna Quran itu. Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tauhid, diajarin itu maknanya. Isinya barjanji mulu kajian, yasinan mulu. Ya. Yang sebelah sini temanya keluarga mulu. Baru hijrah temanya keluarga. Udah kenal hijrah, udah lama dikit hijrahnya, temanya tahdir. Dari tema keluarga ke tahdir. Ini pada juhala kayak begini. Akhirnya enggak ngerti. Terus dia sendiri rawan terjatuh ke dalam pembatal keislaman ini. Kita semua rawan. Gimana kita mau merasa aman, Nabi Ibrahim aja yang kayak begitu berdoa, Rabbi judumni wa baniya na'budal asnam, minta dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Apalagi yang enggak punya, enggak punya apa? Enggak punya ma'rifat. Ya. Enggak punya ma'rifat tentang pembatalan keislaman, lebih rawan lagi. Tayyib barakallahu fikum. Berikutnya, fadal baca. Ada Syekh Ainur. Ayo Ainur, baca Ainur. Thank you. ذلك. وقال الذي قال لا إله إلا الله وأتى بالشهادتين أو بأركان الإسلام ثم سب الدين ثم سب الله سبحانه أو سب رسوله أو جحد ما أوجب الله أو جحد بعض ما حرم الله بطلت تلك الشهادة تلك الشهادة تشهد وصار مثل من نقض القرار بناكد من نواكد إجماع أهل العلم. ولهذا ذكروا في باب حكم المرتد النواقد مفعول dari zakaru. Katsirata al-katsirata idza al-wahidin minha intaqada islamuhu wa sara bi hukmil murtadin. Murtaddin. Walakin man min adati du'afa'il tawsirati aw man kana qasduhu ghayra min adatihi atashabbutu atashabbutu bi mustabihati wal mutallaqati wal wal mutlaqat wal mutlaqati wal amati wa laysa hadha min sya'ni ahli iman wa fa inna Allah wasafa ahlal iman al imani bi annahum yu'minuna bi masa yuridu lihat wa yaruddunahu ila al-mukam wa amma ahlu wa amma ahlu zig apa zig zaygi zaygi wa yattabi'una fitnati mudapun ini. Lihat di sini kata Syekh bin Baz, law wahadallaha wa saddaqa ar-rusul. Seandainya ada orang yang mengesakan Allah, bertauhid, membenarkan para rasul, lakin istahza'a bir rasul. Namun dia mengolok-olok seorang rasul. Dia mengolok-olok Nabi Musa. Nabi Musa preman katanya. Ya dan billah. Ya. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Jangan pura-pura kudet deh. Tahu kan? Ada yang bilang Nabi Musa itu mati ya Allah. Ya. Saya barakallahu fikum. Aw istahza bir rasul fi syai'in, dia mengolok-olok rasul dalam sebuah hal. Awistan kosohu atau dimeremehkan merendahkan rasul tersebut fisiin dalam sesuatu hal. Aw ba'dar rusuli atau dia meremehkan sebagian para rasul sara kafiran bidzalika, maka dia kafir dengan hal tersebut. Lihat tuh di footnote. Ya. Lihat tadi siapa yang mengesakan Allah membenarkan para rasul biru rusul jamaah. Walakin istahza'a birrasul mufrad, namun dia mengolok-olok satu rasul. Lihat tuh di footnote kata Syekh, fala yustaratu fi kufril mustahzi'i ay yastahzi'a birrusuli kullihim aw bidini kullihi, maka tidak dipersyaratkan akan kekafiran orang yang mengolok-olok, dia mesti mengolok-olok seluruh rasul semua atau mengolok-olok agama semuanya. Semua bagian dari agama ini yang wajibnya sunnahnya diolok-olok semua, enggak. Falau istahza'a bi rasulin wahidin, seandainya dia mengolok-olok satu orang rasul saja, au syai'in wahidin mimma ja'a bihi ar-rasulu, atau dia mengolok-olok sesuatu hal dari apa yang dibawa oleh rasul, syariat yang dibawa oleh rasul, kafara, maka dia kafir. Ya. Dia kafir. Dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul, ya, tidak berbuat syirik, tahajud tiap malam, sholat segala macam. Ngeledek-ngeledek, jenggot diledek, kufur dia. Wa qala, dan Syekh bin Bas juga berkata, falladzi qala la ilaha illallah, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah au ata bi syahadatain, ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengamalkannya, bi arkanil Islam, kemudian mengamalkan rukun-rukun Islam, summa sabba dina, kemudian dia mencela agama ini, summa sabba Allah subhanahu sabba rasulah, ya, atau dia mencela Allah dan rasulnya, ya dan billah, au jahada ma aujaballahu, dia menentang apa yang Allah wajibkan. Allah wajibkan sholat, dia katakan gak wajib. Allah haramkan zina, dia katakan gak haram. Au jahada ba'da ma harramallah, atau dia menentang sebagian apa yang Allah haramkan, batalat tilkal syahadatu, batalah ucapan syahadat yang diucapkan. Wasara misla min wasara misla min naqdit taharati, dan jadilah dia seperti orang yang batal taharahnya karena hadas. Ya. Binaqidin minan nawaqidi. Ya. Ya. Atau wasara mislaman naqada taharatah, itu aja. Ya, jadilah dia seperti orang yang telah batal membatalkan taharahnya karena dia melakukan binaqidin dengan salah satu pembatal minan nawaqidi, dari pembatal-pembatal taharah. Bi ijma'i ahli ilmi, berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama, kata Syekh bin Baz. Walihada, oleh karena itu zakaru, para ulama menyebutkan fi babi hukmin murtaddi, dalam bab hukum murtad. Mereka menyebutkan anawaqida al-kathirata, pembatal-pembatal Islam yang sangat banyak. Sampai-sampai di kitab Al-Ilam disebutkan 400 pembatal keislaman. Ya. Idza ata bi wahidin minha, apabila seorang melakukan satu saja dari 400 itu, intaqadha islamuhu, batal Islamnya. Wa sara fi hukmil murtaddin, jadilah dia seperti hukum orang-orang yang murtad. Lakin min adati du'afail basirati, namun di antara kebiasaan orang-orang yang lemah pandangannya, ilmunya, aw man kana qasduhu ghayra sadidin, atau yang maksudnya tidak baik, ya, min adatihi, dia maka diantara kebiasaan dia adalah tashabbus. Apa makna tashabbus? Berpegang mustabihat, dengan ayat-ayat mustabihat yang samar, wal mutlaqat, dengan yang ayat-ayat yang bersifat mutlak, ya, wal amat, ayat-ayat yang bersifat umum. Lihat di footnote, yuridu syekhuna ar-radda ala man istadalla bi hadisi sahibil bitaqah, ya, fi najati tariki salati, ya, min khuludin finnar. Ya, syekh di sini bermaksud hendak membantah orang yang ingin berdalil dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Ya, tahu enggak kisahnya? Ada orang yang dosanya sejauh mata memandang. Dia tapi bukan orang syirik, bukan musyrik, muslim, mukmin. Dia melaksanakan kewajiban tapi dia dosanya banyak sejauh mata memandang. Ya, sampai dia sudah frustasi bakalan diazab, Allah mengeluarkan kartu. Ya, bertuliskan la ilaha illallah, akhirnya ditimbang, dan ternyata catatan dosa dia yang sejauh mata memandang itu kalah dibandingkan dengan kartu la ilaha illallah yang lebih berat. Nah, ada orang yang pakai dalil ini untuk melegalkan tidak mengapa orang yang tidak sholat, artinya bukan tidak mengapa begini, artinya orang yang tidak sholat itu tidak akan kekal di neraka. Syekh bin Baz menyatakan dari awal bahwa orang yang tidak sholat itu hukumnya apa? Kufur. Taibar kelebih. Waqala, dan Syekh bin Baz juga menyatakan, falladzi qala la ilaha illallah, ini sudah ya, walaysa hadza min sya'ni ahli iman, ya, dan ini bukanlah ciri orang yang beriman. Fa innallaha wasafa ahli iman, bukan ciri orang-orang yang beriman bertameng dengan dalil-dalil yang mutlak, dalil-dalil umum. Maka Allah mensifati orang-orang beriman bi annahum yu'minuna bil mutasyabih. Ya, mereka beriman kepada ayat-ayat yang samar. ayat-ayat yang belum jelas, yang mesti dijelaskan dengan ayat-ayat yang ya muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Yarudunahu ilal muhkami. Mereka kembalikan ayatnya kepada ayat-ayat yang muhkam. Wa amma ahlu zaiki, ada pun orang yang menyimpang. Fayatabi'una ma tasyabaha bihi min ma tasyabaha minhu bidtigha'al fitnah. Maka orang-orang yang menyimpang, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah. Iya dan billah. Ya, faddal berikutnya. Baca sini. Ya. Ihsan, baca Ihsan. Mas'alatun, pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, su'ila, Syekh bin Baz ditanya, kilalah, maka dikatakan pada beliau, zakara ba'dul asyairah. Waisai, sebagian ulama asyairah, mereka menyebutkan, fikutubihim, di buku-buku mereka, anna murtaqibal kabirati, bahwasanya pelaku dosa besar, yang mustakhifan, karena meremehkan biha, meremehkan dosa besar, yakfuru, maka dia kafir. Ngeri lagi nih mazhab Asy'ariyah ini. Mazhab Asy'ariyah ini ya, meremehkan dosa besar, kafir. Gimana maksudnya? Hah? Kayak tadi ada orang yang berzina. Ini enggak takut, udahlah gampang, ntar kita taubat. Dia meremehkan. Nah, ini dalam mazhab Asy'ariyah apa? Kafir. Padahal Asy'ariyah itu Murji'ah. Asy'ariyah itu dalam bab iman mereka Murji'ah. Paham enggak antum? Tapi Murji'ah aja kayak begini. Ya. Murji'ah aja kayak begini. Nah. Gimana Murji'ah zaman sekarang ya, disodorin di kaum salaf. Enggak kenal. Enggak dikenal ya Murji'ah zaman sekarang kalau disodorkan ke era salaf. Enggak ada kayak Murji'ah wujudnya gitu. Tapi nah ini Asy'ariyah keras begini. Ya, ada orang ya, dia meremehin dosa, udah ntar aja gampang kita tobatnya. Ya. Bilang ntar aja lah kita tobatnya sekarang, senang-senang aja dulu. Ini kalau dalam mazhab Asy'ariyah apa ini orang? Kafir. Kenapa? Meremehkan dosa besar. Ya Allah. Kalau mazhab Ahlussunnah orang ini kafir enggak? Enggak. enggak kafir. Ya. Enggak kafir. Baik, ini dijelaskan oleh Syekh bin Bas. Ya. Fa hal wafaqahum ala dzalika ahadun min ahli sunnah? Apakah ada salah seorang ulama ahli sunnah yang selaras dengan pendapat mereka ini? Fa ajaba, maka Syekh bin Bas menjawab, la alamu bidzalika. Saya enggak tahu yang seperti ini. Idza kana fihi istihza'un wa huwa ma yartakibuha illa mustakhifan, ya. Nah, jika seorang tersebut ya, terdapat istihza, ya, dan dia tidaklah melakukan dosa besar tadi melainkan karena apa? Karena memang meremehkan. Laula tahawunuhu ma raqibah. Ya, kata Syekh bin Bas, kecuali kalau di situ ada istihza. Kalau istihza mengolok-olok baru kafir. Tapi kalau orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, tidaklah dia terjatuh kecuali yang mendorongnya adalah mustakhifan, karena menganggap remeh. Ya, udah nanti ajalah, gampang. Laula tahawunuhu, seandainya tidak ada sikap peremehan dia terhadap dosa besar, maraqibah, tentulah dia tidak akan melakukan dosa besar tadi. Ya. Berarti semua pelaku dosa besar memang itu ada unsur apa? Tahawun. Ada sikap meremehkan dosa besar. Meremehkan. Ya. Tapi bukan mengolok-olok. Paham enggak sini? Kenapa ada orang melakukan zina, doyan banget di zina, minum khamr, doyan banget minum khamr. Zina, karena di Indonesia enggak tegak hukum Allah, enggak tahu tegaknya hukum siapa. Akhirnya orang yang berzina itu enggak ada efek jera, terus zina. Bahkan dia menjadi sumber inspirasi bagi calon pezina lain-lainnya. Kan begitu? Jadi inspirator dia. Nah, dia berzina-zina terus. Ketika ditanya, ente ini enggak takut ya? Sebenarnya meyakini enggak zina itu halal, haram? Tahu lah. Wede Mukhtar aja ketika ditanya sama Bung Roma, khomer itu haram, kata dia, sampai hari kiamat saya mengatakan khomer ini haram. Saya enggak, sampai hari kiamat saya mengatakan khomer itu haram. Iya. Karena Bung Roma menuduh dia menghalalkan. Siapa yang bilang haram, kata dia. Iya. Bapak mesti bertobat. Bapak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sampai hari kiamat saya mengatakan ini haram. Kenapa Bapak mesti halah Roma, kata ini. Nah, ini kan dia ya, ada takut gak dia sama itu, sama ancaman-ancaman minum khamr? Di situ saat itu dia gak takut. Cuman dia tahu itu haram gitu kan. Nah, semua orang yang kata Syekh bin Bas di sini menyatakan, hampir semua orang yang melakukan dosa besar itu ketika dia melakukan, dia di situ ada unsur meremehkan. Tapi enggak kafir, kata Syekh, laula tahawunuhu maraqibah. Seandainya enggak ada sikap peremehan dia, tentu dia tidak akan melakukan. Laula tahawunuhu bizina wal uquq wal uquqi ma fa'alu. Seandainya tidak ada peremehan dia terhadap zina, terhadap dosa durhaka pada kedua orang tua, tentu dia tidak akan melakukannya. Falladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaati, maka yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah, annahu asin, orang yang seperti ini dia dianggap sebagai pelaku maksiat. Naqisul iman, imannya kurang. Ya. Walau tasahala, walaupun dia di situ menganggap enteng. Dia tasahul, tapi enggak kafir. Nah, kalau mazhab Asy'ariyah kafir tuh Wede Mukhtar. Ya enggak? Kalau mazhab Asy'ariyah apa? Kafir tuh Wede Mukhtar. Hah? Tapi barakallahu fikum. Ya. Nah, ini berhubung yang mayoritas penontonnya Ahlussunnah di Lembang Roma, Bung Roma, ya, tidak dikafirkan Wede Mukhtar. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Ya, soalun. Ya, pertanyaan berikutnya lagi. Oh iya, belum ya. Wal mustah, oh ya, itu dari kata istahtara. Wal mustahtirun yatasahalun. Ya, istahtaro itu apa? Mustahtirun, orang yang tidak memiliki moral yang baik. Mereka itu meremehkan di situ, menganggap enteng, tapi tidak kafir. Su'ila, Syekh bin Bas juga ditanya, halil mustakhiffu bil maksiyah, apakah orang yang meremehkan maksiat, ya, bidatil kabair, meremehkan ya dosa-dosa besar, kafirun murtadun, apakah dia kafir murtad? Wa madabitu hadzal istikhfafi, apa sih ketentuan dianggap meremehkan, meremehkan ini dosa? Fa ajabah, maka beliau menjawab, ini udah dibaca belum? Udah kan? Idharul ma'asi laisa bikufrin, menampakkan maksiat bukanlah kekafiran. Illa idza stahalla dzalika, kecuali jika dia menganggap halal maksiat tersebut, baru dia kafir. Lakin yakunu fiskon, namun dia menjadi orang fasik, was fiskon syadidan, atau kefasikan yang parah, waliyadzubillah, wastihtaran, dan itu dianggap sebagai istihtar, tindakan amoral. Wastighfafuhu bil ma'asi, dan penganggap remehan dia terhadap maksiat, ya dulu, maka ini menunjukkan ala dha'fi imanihi, akan kelemahan imannya. Wa annahu ala khatarin, ya, ala khatari min khurujihi minal Islam, dan dia berada dalam bahaya besar, dia dapat keluar dari agama Islam. Amma idza abahaha, adapun jika dia membolehkan maksiat tersebut, qala, dia mengatakan, yubahu zina, zina itu boleh loh, mubah, au yubahul khamr, atau dia menganggap oh khamr itu mubah loh, fahada kuf, fahada kafara, fahada kufrun waridatun anil Islam, maka ini adalah bentuk kekufuran, kemurtadan dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, terus berikutnya, faddal. Dibaca sini. Ya. Ane, Nugraha, baca Nugraha. Khotoruha. Yatrukaha. Nah, mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Terus misal ya dan billah khataruha azimun, maksiat itu bahaya sangat besar. Di annaha tahawunun bi amrillah, karena itu berarti bentuk peremehan terhadap perintah Allah. Ya. wa tasahulun bihaqqihi, itu berarti menganggap remeh hak Allah. Wa jur'atun ala maharimih, berarti sikap lancang terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Summa hiya, hiyanya itu kembali ke ma'asi. Kemudian maksiat-maksiat tersebut tajurru ilal kufri billah, itu akan menyeret pelakunya kepada kekufuran kepada Allah. Kam min asin jarrahu isyanuhu ilal kufri billah, betapa banyak pelaku maksiat ternyata kemaksiatan tersebut isyanuhu jarrahu, menyeret dia kepada kekufuran kepada Allah. Ini benerin ya, benerin ya. Lihat itu yang kemarin tuh, si murtad, fasikhoh, zaniyah, itu lihat, karena maksiat terus akhirnya dia ya kayak begitulah. Berdoalah dia kepada Tuhan Yesus, katanya udah mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia berdoa lagi, kafir plus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan aja udah kafir, berdoa lagi kasih pada Yesus, semoga Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian berdua. Nah, kafir plus. Ya. Dia ngeledek-ledek lagi, orang yang sholat belum tentu baik, kata dia. Ya memang orang yang sholat belum tentu baik, apalagi yang gak sholat. Yang sholat belum tentu baik, iya, yang gak sholat kufur. Ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi ladzi bainana wa bainahu bisalah, faman tarakaha faqad kafara." Iya. Yang meninggalkan salat, yang ngerjain salat belum tentu baik. Iya, benar. Benar. Siapa yang bilang? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok enggak cegah-cegah? Ya mungkin salatnya enggak benar. Bukan sholatnya yang salah, orang tersebut sholatnya nggak benar, ya. Atau bisa jadi berkurang kadar, ya, keburukan dia. Makanya saya kalau ditanya sama orang liberal ini misalkan, orang yang nggak mau sholat, oh si pulan aja sholat masih begitu. Saya bilang, masih mending dia sholat, dia begitu. Coba dia nggak sholat, ente dimakan sama dia. Jadi kanibal dia, itu ada sholat yang cegah dia dari keburukan yang lebih parah. Ya. Jangan kita mau kalah, iya ya. Jangan mau kalah. Kalau dibilang sama orang, itu dia aja sholat dia masih melakukan, iya benar. Ya, tapi saya yakin ada kemaksiatan yang tercegah lewat sholat. Masih sholat ternyata masih zina, iya. Ya. Coba kalau dia gak sholat jadi homo dia. Apa namanya? Yang perempuan oke, cowok oke? Hah? Biseks. Biseks ya? Tahu apa namanya? Ya. Ya. Oh itu udah sering sholat tapi zina juga. Iya. Untung dia masih ada kebaikan sholatnya. Kalau gak sholat, dia udah zina. Homo lagi, ngerampok lagi, bunuh ente lagi bisa juga. Nah, itu. Nah, lengkap sudah. Bainama huwa minal usati hida huwa minal kafarah. Lihat, jarak antara para pelaku maksiat dengan para orang-orang kafir itu dekat sekali. Karena memang kemaksiatan itulah yang menghantarkan kepada kekufuran. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman yazid bito'ah wayankus bil maksiat. Wayankus bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Kemaksiatan lagi berkurang, lagi berkurang, lagi berkurang, lagi berkurang, lagi berkurang, lagi sampai tipis habis, akhirnya di titik nadir, akhirnya dia melontarkan, mengucapkan, melakukan perbuatan kekufuran. Ya, habis sudah selesai jadinya. Itu puncaknya. Puncak gunung es, nah, yang meleleh, gitu. Nah, tapi barangkali paham nggak sini? Maksiat menghantarkan kepada kekufuran, nggak main-main ini. Ya. Lihat iblis. Ya. Iblis sama Adam sama-sama maksiat. Apa? Enggak mau. Apa namanya? Iblis Adam melanggar, iblis enggak mau. Ya. Cuma Adam melatar belakangi dia itu, niatnya itu bukan jelek. Niat dia baik kan? Karena kan ditipu iblis, ditipu. Dia dikelabui. Kalau iblis memang niatnya jelek. Salah iblis berapa? Awalnya satu. Emang iblis berbuat syirik? Ada gak iblis berbuat syirik? Hah? Iblis tiba-tiba nyembah malaikat, nyembah Adam gitu, nyembah Nyi Roro Kidul. Ya belum ada ya. Gak ada kan? Iya. Iblis istihza gitu, gak ada. Ya. Iblis itu cuma nentang aja. Ya. Gak mau dia. Illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis tinggal mau sujud. Aba. Enggak, wastakbara. Masa sombong. Ketika ditanya, ya iblis, mamanaka antas yuda lima khalaqtu biyadaya, dia jawab, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Fa ana khairun minhu. Kenapa wahai iblis enggak mau sujud? Kan kau ciptakan itu dari tanah, kau ciptakan itu dari api, begitu saya lebih baik dari itu. Wafurlah iblis, wa kana minal kafirin. Lihat tuh, ya, dari satu dosa, enggak mau, habis itu aba, habis itu istakbar. Itu tahapannya itu. Ya dan billah. Tajurruhu al-maksiatu ilal istihza'i. Maka maksiat itu akan menyeret dia kepada mengolok-ngolok Allah. Wa ilal istihza'i bidini. Mengolok-ngolok agamanya. Wa ilal sukhriyati. Memperolok-olok bimaja'abihi anbiya'uhu. Ajaran syariat yang dibawa oleh para nabi. Fa ilhaqu bil kafarati. Ya. Maka dia akan disertakan. Ya. Atau fayul haqu bil kafarati, maka dia akan disertakan seperti orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tajurruhu tasahuluhu bisalati fil bait hatta yatrakaha. Ya. Sikap meremehkan dia itu salat, salatnya itu di rumah. Enggak mau ke masjid. Ya. Enggak mau ke masjid artinya ini di luar musim pandemi ya. Kalau ada orang sholatnya di rumah di musim pandemi ini, jangan untuk ponis-ponis macam-macam. Ya, bisa jadi memang dia memahaminya demikian lewat ulama yang sikoh. Jangan ponis macam-macam. Gak boleh ponis macam-macam. Ini udah protokol. Dia masih meyakini apa angka apa itu? Angka COVID. COVID. Ya, tahu deh kalau di Taman Sakinah sebenarnya COVID is dead thing. Di mana-mana pada bebas pulang kampung. Ya. Pulang kampung enggak isolasi juga. Is dead kayaknya. COVID is dead sih. Hah? Teori aja. Nah, semuanya pulkam. Bis pulkam enggak isolasi. Nongkrong di pos. Bebas, plaster, pos, security. Ajib ini ya. Ya. Entahlah ya, kayak apa ya. Masih hidup apa kasih COVID? Masih? Oh masih. Semoga Allah matikan COVID-nya. COVID-nya yang Allah matikan ya. Ya. Sehingga umat Islam terbebas. Jadi kayak begitu adalah. Yajurruhu tasahuluhu bisolati fil bait hatta yatrakaha. Sikap remehan dia terhadap solat di rumah, akhirnya dia meninggalkannya. Fa idza tarakaha waqa'a fil kufri, apabila dia meninggalkannya, terjatuhlah dia ke dalam kekufuran. Na'udzubillah. Su'ila Syekh bin Baz ditanya, qila lahu qauluhu mislu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Syekh bin Baz ditanya, "Wah Syekh, gimana dengan olok-olok semisal kalimat yang kalimat olok-olok yadkuruha yang disebutkan dengan lisannya aja? Duna qalbihi, di qalbunya enggak?" Ya, dia cuma ngelawak aja. Dia cuma bilang, "Gurau aja," kata dia. "Gurau aja. Qalbunya enggak." Fa ajaba, maka Syekh bin Baz menyatakan mislu kalimat yadkuruha bilisani duna qalbi, yakni yadhaqu yaqul Muhammad kadzabun. Nah, aula'abun. Ya, dia mengucapkan kalimat yang disebutkan dengan lisannya, qalbunya enggak. Misal dia tertawa, dia mengatakan Muhammad kadzab, atau dia mengatakan la'ab, orang yang main-main. Walau ma'taqadaha, walaupun dia tidak meyakininya, selama tidak ada udur, satu-satunya udur yang diberi udur apa? Mukroh, dia dipaksa. Kafara, maka dia kafir. Ya tentulah. Ya, karena orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya dan para sahabat ketika turun ayat itu qula billahi wa rasuli. Di awal ayat Allah Ta'ala menyatakan apa? Wala in sa'atahum sayaqulun inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanya kepada mereka kenapa mereka melakukan demikian, mereka mengatakan apa? Inna ma apa ayatnya? Inna ma kunna. Ada kunnanya enggak? Inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kita cuma main-main gurau-gurau aja. Artinya bukan berasal dari keyakinan. Mengisi waktu luang. Ya tentulah. Mereka ngomong gitu. Ya. Ini sebagai khot usfar. Memangkas jarak safar biar enggak terasa. Ya, dia mengucap. Ma ra'aina misla qura'ina akdaba al-sinan. Ya. Wa arghaba butunan wa ajbana inda liqa. Mereka mengucap seperti itu kan. Kita enggak pernah melihat semisal qori kita ini, yaitu para sahabat yang paling lisannya paling berdusta, paling mantingin urusan perut, paling pengecut ketika berjumpa musuh. Ya dan ya, yang mereka maksud adalah sahabat. Mana lagi kemudian? Au qala Allahu huwa fis sama, atau dia menyatakan Allah fis sama wa huwa yal'ab. Ya Allah ada di langit dalam keadaan dia main-main, meledek. Ya, meledek orang-orang yang berkeyakinan Allah beristiwa di atas arsy. Dia ledek tuh. Ini kayak siapa nih? Siapa yang pertama kali meledek-ledek kayak gini? Fir'aun. Ya Haman ibn Sorha, la'ali, ya. Ibn ini sorha, wahai Ahaman, buatkan aku menara yang tinggi. Buatkan aku menara yang tinggi. La'alla ablughul asbab, supaya aku nanti bisa sampai ke pintu-pintu. Asbabas sama pintu-pintu langit. Supaya saya bisa melongok fa'atariu ila ilahi Musa. Bisa melongok ke Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan saya sudah duga Musa itu dusta. Itu dia ngeledek-ledek kita. Nah, yang pertama kali ngeledek-ledek, mana di langit ada Allahnya? Mana? Tuh. Itu siapa itu? Firaun. Di atas langit katanya ada Allah itu. Si Wahabi-Wahabi itu. Firaun itu. Dalam keadaan dia meledek-ledek, kufur dia. Wa ya waqal huwa Allah huwa fis sama wa huwa yal'ab. Dalam keadaan dia main-main. Ya, maka dia kufur. Oh, ini udah sesi tanya jawab semua nih sepertinya ya. Wah, wow, udah ngeri-ngeri ini. Udah ngeri ini. Masyaallah. Ya. Repi, baca Repi. زوجها imanun anna anna indahu imanan harusnya ya isim anna anna indahu imanan harusnya seperti itu. Nah baik enggak apa-apa. Terus salatu qala man istadaa min dini yakfuru bi 'ainihi kullu man wujida minhu ala qibl yakfuru bi 'ainihi amma al-qatl fa shay'un akhar ila ilastitabatin ila ayo mas'alatun pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz ya qala man sabballaha ta'ala wa sabba rasulah kafara walau qala inni la taqidu sabbahu. Ya, permasalahan. Kata Syekh bin Baz, siapa yang mencela Allah, mencela Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Walaupun dia mengatakan saya tidak meyakini cela mereka, gurau je, kafir dia. Permasalahan berikutnya, Waqala fil mar'ati. Syekh bin Baz menyatakan terkait tentang perempuan, seorang wanita, tasubbu dina zaujiha, yang mencela agama suaminya. Amma sabbuha, adapun celaan wanita tersebut lidini zaujiha, kepada terhadap agama suaminya al-muslim, suaminya muslim, fahuwa kufrun, maka celaan tersebut adalah kekufuran akbaru, kekufuran akbar. Yajibu alaiha, wajib bagi si wanita tadi al-mubadaratu bitaubati, untuk bersegera bertobat min zalika, dari perbuatan tersebut. Ini ya mungkin perempuannya bukan ahli sunnah, suaminya ahli sunnah, suaminya jenggotan, suaminya cingkrang, suaminya bla bla bla, dicela-cela sama istrinya, abang kayak apa aja sih kayak begini gini gini. Nah, ini urgennya ya nyari istri ya, nah, apa seman aja. Nyari istri yang solehah, manhaj yang solehah, ya, yang seiman. Hey, barakallahu fik. Masalah tu. Qala Ibn Baz, Syekh bin Baz berkata, sabu sahabati jami'an kufur mustaqilun. Ya. Mencela para sahabat semua itu kekufuran secara tersendiri. Ya, beda dengan kalau mencela satu orang aja. Ada orang sahabat semua dia muliakan kecuali Muawiyah. Ini kita enggak bisa sebut dia kafir. Kecuali dia enggak suka Abu Musa al-Asy'ari. Kecuali dia enggak suka Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari. Dia kita enggak bisa bilang dia kafir. Ya. Ada kemunafikan pada diri orang tersebut. Nah, itu yang baru kita katakan. Tapi kalau dia celah semua sahabat semua, benci semua sahabat kecuali Ahlul Bait aja, Ali, Hasan, Husain, Fatimah aja, ya, Amr bin Yasir udah, yang lain kafir. Maka orang tersebut baru kufur. Ya, masalah tuh, permasalahan berikutnya. Ba'du mufassirin yaquluna innahum munafiq. Lihat di bawah, yuridu dzalika istihza'a bil qurra fi ghazwati Tabuk. Yang dimaksud di sini adalah istihza terhadap para qurra sahabat ya dalam peperangan Tabuk. Ada yang menyatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang mencela sahabat tersebut adalah munafik. Ya. Wallahu asbata lahul iman. Ya. Allah lah yang menetapkan keimanan pada dia. Fa'ajaba la, kata Syekh bin Bas, bukan, laisa munafiqan. Yang mengucapkan olok-olok tersebut bukan munafik. Kafara ba'da dzalik, orang tersebut kafir. Jadi Allah tetapkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau munafik enggak punya iman. Kalau munafik enggak punya iman. Kata Syekh bin Bas, ya, dia kafir setelah itu. Adhara nifaq. Lakin zahira qabla dzalika anna indahu imanu. Dia memang menampakkan kemunafikan, namun zahirnya dia memiliki iman. Imanan harusnya ya. Ana indahu imanan, ini kurang kali. Ya. Masalatun, permasalahan berikutnya, man istahza'a bid-din yakfur bi'ainihi. Barang siapa yang mengolok-olok agama, maka dia kufur ain. Kufur ain maksudnya dia kufur secara persen. Kullu man wujida minhu naqidun yakfur bi'ainihi. Ya, dan semua yang terdapat dari orang tersebut pembatal, yang pembatal-pembatal keislaman, maka dia kufur secara persennya. Amal qatlu, adapun hukuman mati, fasyai'un akhar, itu urusan lain. Al qatlu yahtaju ila istitabatin. Yang namanya hukuman mati itu butuh taubat. Nah, ini penting ya dipahami. Namanya vonis takfir itu ada tiga tahapan. Divonis, dihukum mati, dan dihukumi kafir akhirat. Kalau vonis kafir dunia, contoh, ada orang yang ya biasalah memberikan sedekah kepada Nyi Roro Kidul. Dia sholat, tapi dia melakukan juga ritual pada Nyi Roro Kidul, sujud pada Nyi Roro Kidul, memberikan sesaji pada Nyi Roro Kidul. Maka kita hukumi dia kufur, ya kufur dunia. Loh, kalau begitu harus dibunuh dong. Ini lawazim dari siapa kayak begini? Masalah membunuh itu hak pemimpin. Ya. Maka untuk membunuhnya itu serahkan pada pemimpin. Pemimpin nanti akan menegakkan hujah kepada dia dan dia diberi tenggang waktu 3 hari. Ya. Kalau dia mau alhamdulillah, dia muslim lagi. Ya, illa man taba wa aslaha, kecuali tobat dari kesyirikan. Nah, ini dia, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara kalian lagi. Saudara dalam agama. Tapi kalau enggak, dibunuh. Ya, dibunuh oleh siapa? Pemimpin. Ya, sudah dua. Terus di akhirat dia di neraka apa enggak? Kalau dia diberi tenggang waktu 3 hari, dikasih hujah, masih enggak mau juga, maka dihukumi kafir dunia akhirat. Habis ini ya. Ya. Maka dihukumi kafir dunia akhirat. Syekh Shalih Al-Syekh punya penjelasan bagus tentang ini di kitab beliau Syarah Masail Jahiliyah. Fatwa Lajnada Imah juga ada tentang hal ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang bilang, oh kafir itu berarti bunuh halal darahnya dong. Ini nih ngaco, gak ngerti. Mengenai halal darah lain lagi urusannya. Itu urusan pemimpin. Oh kalau kafir itu berarti halal darahnya dong. Ini lihat ini ngaco. Ya, ngaco itu. Taib. Jembrang. Cukup dulu kali ya. Baru pulang. Kurang fit. Pan depan lah insya Allah. Kita hajar sampai jam 10 insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.